Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pada syarat yang disolatkan. Kita masih pada bab wujud al-ingiyah lihukmillah. Bab wajibnya untuk tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Berkata al-alamah Muhammad bin Salim al-Utsaimin rahimah ta'ala, wa nahnu najidu Ibna Umar radhiyallahu anhu. Kita mendapati Ibnu Umar, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Lama hadasa Ibnu Hilal, di saat beliau mengajak berbicara putranya yang bernama Bilal, di nama putra Abdullah bin Umar namanya Bilal. Qala Abdullah bin Umar berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tamna'u nisa'akum al-masajidah.' Janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau anak-anak putri kalian dari masjid. Jangan cegah mereka. Seandainya mereka ingin ke masjid, maka izinkanlah. Jangan dilarang." Tentunya ke masjid dengan memperhatikan aturan-aturan syariat, dengan berhijab. Wanita ke masjid dengan menutup auratnya, tidak menimbulkan fitnah bagi wanita laki-laki, dan tidak memakai wangi-wangian. Waqad taghayyarat al-halu ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan telah berubah keadaan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi masih hidup, wanita-wanita masih bertakwa, mereka menjaga kehormatan, mereka menjaga batasan-batasan Allah. Mereka pergi ke masjid di waktu gelap gulita, sehingga mereka tidak membuat fitnah, tidak memfitnah para lelaki, dan mereka pun tidak berhias di saat pergi ke masjid. Angkat tetapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita tersebut karena kurangnya iman, kurangnya dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah. Mereka di saat ketika Nabi masih hidup, mereka wanita-wanita di saat itu menjaga kehormatannya. Agar tapi di saat Rasulullah telah meninggal, banyak wanita-wanita ini mereka pergi ke masjid, agar tetapi kita menjaga batasan-batasan syariat, memakai wangi-wangian, memakai baju yang warna-warni, yang bisa menyebabkan laki-laki terfitnah. Qala Bilal, maka Bilal anaknya Abdullah bin Umar berkata, karena beliau merasa wanita zaman beliau ini beda dengan wanita zaman Rasulullah. Wanita zaman Rasulullah, mereka benar-benar menjaga batasan Allah Ta'ala. Sedangkan wanita-wanita di saat masa Bilal ini, banyak wanita yang sudah berubah keadaannya. Mereka tidak memperhatikan aturan-aturan dalam pergi ke masjid. Maka Bilal pun berkata, "Wallahi lanamna'ahunna." Pasti sungguh kami akan melarang mereka, melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Fasabbahu Abdullah bin Umar sabban syadidan. Di saat Abdullah bin Umar mengetahui anaknya yang bernama Bilal ini melarang wanita untuk pergi ke masjid. Padahal Rasulullah, bimbingan Rasulullah adalah tidak boleh melarang wanita. Tapi ini anaknya malah melarang para wanita pergi ke masjid. Sehingga Abdullah bin Umar pun marah. Abdullah bin Umar mencela anaknya dengan celaan yang sangat, dengan celaan yang begitu parah. Benar-benar anaknya telah dicaci maki karena anaknya ini tidak memperhatikan sabda Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar menganggap anaknya ini tidak menjaga apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Lima dayakul, kenapa dia mengatakan, yaitu kenapa Bilal mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Bahwa Rasulullah yaqul, padahal Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'unahunna, jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid. Tsumma innahu ajarahu hatta mata. Kemudian Abdullah bin Umar memboikot, menjauhi, dan tidak mengajak bicara Bilal sampai Abdullah bin Umar meninggal. Ini bentuk pemuliaan sahabat radhiyallahu anhum terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada orang menyelisih sunnah Rasulullah, maka disikapi dengan sikap yang keras agar tidak diikuti orang-orang setelahnya. Para sahabat merasa marah kalau bimbingan Rasulullah tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Hada wa hada yadulu ala syiddati ta'dhimi sahabah li amrillah wa rasulih. Ini menunjukkan besarnya pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ini para sahabat, mereka sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memperhatikan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tapi berbeda dengan kita sekarang ini, sudah banyak sekali kaum muslimin yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagiannya mencela Rasul dan para istrinya. Yang lebih aneh lagi, ada orang-orang yang membelanya. Jelas-jelas orang tersebut mencela Rasulullah, mencela para nabi, mencela para sahabat, mencela para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang mencela ini malah dibela-bela. Na'udzubillah min dzalik. Ini jeleknya umat-umat sekarang ini. Mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, bahkan malah mereka mengolok-olok nabi, mengolok-olok istri-istri Rasulullah, mengolok-olok sahabat. Yang lebih parah lagi, ada orang-orang membela orang tersebut. Ini benar-benar kita hidup di zaman yang penuh kerusakan, carut marut. Kita hidup di zaman yang banyak orang-orang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun telah mengabarkan bahasanya, sayati alannas zamanun khodda'at, akan datang zaman kepada manusia, zaman yang tersebut zaman yang penuh tipu daya. zaman tersebut banyak pemutarbalikan fakta. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Ini bentuk pemutarbalikan, bentuk-bentuk carut marut zaman tersebut adalah yusaddaqu fiha al-kadzib, orang yang bodoh, orang yang pembohong, orang yang berdusta malah dibenarkan. Orang-orang jelek dianggap baik. Orang melakukan kesyirikan ini itu bagus, itu mengagungkan leluhur. Orang yang berbuat bid'ah dikatakan itu bagus, itu dia mengamalkan sunnah. Sedangkan orang yang berdakwah mengajarkan ilmu yang benar, ini malah dikatakan yang keliru. Di saat dia menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, dikatakan orang ini terlalu ekstrim, orang radikal, orang terlalu kolot, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Contohnya, misalkan ada di meja ada donat yang dikasih meses. Orang yang jujur bilang itu yang di bawah, yang di dekat donat itu bukan meses ya, jangan diambil. Orang yang jujur ini malah didustakan. Itu bukan meses tapi kotoran cicak, jangan dimakan. Malah didustakan sama yang lain. Bukan itu meses itu, ambil aja makan aja. Ketika dimakan ternyata rasanya bukan meses, saudaranya meses. Nah ini orang yang jujur malah didustakan. Sekarang seperti sekarang ini enggak karuan. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur. Nah ini kita hidup di zaman yang penuh carut marut seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, amma nahnu fanaqul hal hadza al-amru wajib am mustahab. Ini bedanya para sahabat dahulu dengan kita. Para sahabat dahulu benar-benar menjaga perintah Allah dan Rasulnya. Adapun kita, fanaqul, kita akan mengatakan hal hadza al-amru wajib am mustahab. Apakah perintah Rasul ini perintah wajib atau sunnah saja? Jadi enggak bersegera melaksanakan perintah Rasul, tetapi ditimbang-timbang dengan perasaan, dengan hawa nafsu. Karena dia malas-malasan ketika tahu ini perintah Rasul, ini wajib atau sunnah ya? Kalau sunnah ya kan ini sunnah, bisa dilakukan besok-besok. Hadana yulit tarim amnil taroha. Larangan ini untuk diharamkan atau karena makruh saja? Ini orang sekarang seperti ini. Tahu ini larangan Allah atau larangan Rasulnya, angkat tapi malah bertanya-tanya, ini haram atau makruh? Kalau makruh kan dilakukan enggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Ini orang-orang yang sudah lemah imannya, tidak mau bersegera untuk meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Lakin idza waqa'a al-amru falaka an tas'ala hina idin hal atinta bidalik amla. Tetapi jika terjadi suatu perkara, maka boleh bagimu untuk bertanya di saat itu, apakah engkau telah berbuat dosa dengan hal tersebut atau tidak. Jadi jika kita terjatuh pada suatu perkara yang kita tidak tahu hukumnya, ini boleh bagi kita untuk bertanya kepada yang lebih tahu, kepada ustaz, kepada ulama, apakah ini aku telah berdosa, melakukan ini atau tidak. Di asli ini, anau idaki lalaka, karena jika dikatakan kepadamu, innaka asin, tujadid, taubatak, sesungguhnya engkau telah berdosa, kamu terjatuh pada suatu dosa, kamu harus memperbarui, memperbaiki taubatmu. Wa idaki la innaka ghairu asin, jika dikatakan sesungguhnya engkau tidak berdosa, yastarihu qalbuk, maka hatimu akan tenang, akan tenteram. Ini kalau hatinya masih lurus, hatinya masih bersih, di saat tidak berdosa dia tenang. Tapi di saat dia berdosa, dia gundah gulana, merasa berat, merasa sesak, seolah-olah gunung di atas kepala. Ini para sahabat seperti itu. Kalau melakukan dosa kecil, seolah-olah gunung berada di atas kepala, ingin menjatuhi kepala. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang dia sudah tahu berdosa, tapi merasa tenang-tenang saja. Dia merasa seolah-olah dosa terbesar, dosa kecil saja. Berbeda sekali sama dahulu sama zaman sekarang. Ama hina yuwajjil amr fala tas'al anil istighfar awil wujub. Adapun di saat disampaikan perintah, maka engkau jangan bertanya apakah sunnah atau wajib. Jadi kalau perintah ini tanpa tanya-tanya apakah sunnah atau wajib. Berbeda dengan kalau aku menjalankan, sudah menjalankan seperti ini, apakah dosa atau tidak? Ini beda. Kama kana adabu sahabah ma'a rasul alaih salatu wassalam yaf'aluna ma amara wa yatrukuna ma anhu naha wa zajara. Sebagaimana adab, akhlak, dan perangai, tindak tanduk, kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum di saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaf'aluna ma amara. Mereka para sahabat melakukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Mereka para sahabat tanpa memilih ini wajib, ini sunnah. Segera ini perintah Rasul, maka dilakukan. Mereka tidak membeda-bedakan ini sunnah, ini wajib. Wa yatrukuna ma anhu naha wa zajara, dan mereka meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan apa yang Rasulullah kecam. Di saat sesuatu tersebut Rasulullah larang, Rasulullah peringatkan, maka para sahabat mereka serta-merta meninggalkannya tanpa bertanya-tanya ini makruh apa haram ya Rasulullah. Tidak pernah di zaman sahabat terjadi seperti itu. Lakin ma'adalik nahnu nubashirkum bihadisin qala fihin nabiyyu alaihi salatu wassalam. Akan tetapi bersamaan itu pula kami beri kabar gembira kepada kalian dengan hadis yang di dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah taala tajawaza an ummati, memaafkan umatku, ma hadatsat bi anfusuha, apa yang terbersit dalam jiwanya. Jadi selama sesuatu tersebut hanya bersitan-bersitan di dalam jiwa, maka Allah akan ampuni. Selama malam takmal, selama dia tidak mengamalkannya atau berbicara. Kalau dia beramal apa yang terbersit tersebut, ternyata bersitan tersebut amalan kejelekan, maka dia baru berdosa. Akan tetapi selama hanya dalam jiwa hanya dalam rohani ada bisikan-bisikan tanpa dilakukan, maka ini Allah memaafkannya. Atau belum sampai diucapkan, ini Allah memaafkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Rufi al-haraj, kesusahan telah diangkat oleh Allah Ta'ala. Kesusahan dalam beragama Islam telah Allah angkat. Jadi para sahabat dan umat setelahnya, ini Allah Ta'ala memaafkan mereka di saat hanya bisikan-bisikan di dalam jiwa, belum sampai diamalkan dan diucapkan. Akan tetapi kalau bisikan kejelekan tersebut diamalkan, baru dicatat amal kejelekan. Kullu ma hadatsa fi nafsika walakin ma rakanta ilaihi wala amilta wala takallamta fa huwa ma'fuun anhu. Segala sesuatu yang terjadi pada jiwamu, bisikan-bisikan dalam hatimu, akan tetapi engkau tidak merasa tenang dengan bisikan tersebut, wala amilta, dan engkau tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, wala takallamta, dan engkau tidak mengucapkannya, fawa ma'fun anhu, maka hal tersebut dimaafkan selama masih dalam jiwa, masih dalam rohani, belum sampai diucapkan maupun diamalkan. Ini di sini dijelaskan oleh Syekh Marokan Ta'ilai, engkau tidaklah tenang dengannya. Ini namanya kalau orang yang beriman di saat dapat bisikan-bisikan setan, itu dia merasa tidak nyaman, tidak tenang, merasa berat. Ini orang yang beriman, berbeda dengan orang yang amalannya, imannya lemah, dia tenang-tenang saja. Oh, ini kabar baik ini. Ini ada ilham, ada yang beritahu untuk berbuat gini dan gini. Ini kalau imannya lemah seperti ini, sebenarnya ini bisikan setan, akan tetapi dia merasa ini bukan bisikan setan, tapi merasa ini masukan yang bagus. Fallahu, fallahumma lakal hamdu, maka Allah lah lakal hamdu, kepadamu lah segala pujian. Oh belum ya. Hatta walau kana akbar minal jibali, walaupun bersitan-bersitan atau bisikan-bisikan dalam hati tersebut lebih besar daripada gunung. Kalau selama itu masih bisikan dan belum diamalkan dan diucapkan, maka Mas Allah akan mengampuni, walaupun bisikan tersebut bisikan yang luar biasa, bisikan untuk mengajak kekufuran, mengajak untuk murtad. Jadi bisikan-bisikan udah enggak usah ikut Islam saja, ikut orang Islam jadinya miskin, enggak ada yang bantu, enggak ada yang ngasih tiap bulan, ikut aja orang-orang Nasrani, masuk Kristen, nanti tiap bulan dikasih jatah sekian ribu, sekian juta, nanti dikasih supermi. Nah ini bisikan-bisikan setan. Nah kalau ini mengajak kekufuran ini kita hilangkan, kita tepis, ini Allah akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita menuruti bisikan-bisikan tersebut, na'udzubillah min dzalik, kemudian kita kufur, keluar dari Islam, ini akan kita tanggung kerugian pada diri kita sendiri. Hatta inna sahabah qalu ya Rasulullah najidu fi nufusina ma nuhibbu an takuna hamamatan. Wahai Rasulullah, kami mendapati pada jiwa-jiwa kami ma nuhibbu, sesuatu yang tidak kami sukai. An takuna hamamah, hal tersebut panas. Fahmatan mutaharikotan, sesuatu tersebut seperti batu arang, batu bara yang membakar di dalam jiwa kami. Kami merasa enggak enak, masih merasa berat dengan bisikan-bisikan tersebut. Wala natakalam bi, dan kami tidaklah mengucapkannya. Qala, maka Rasulullah SAW, daka sarihul iman, itulah iman yang kuat, itulah iman yang tegas, iman yang kokoh dalam hati-hati kalian. Bisa ada bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat, maka kalau orang yang beriman, iman yang kuat, dia akan merasa gelisah dengan bisikan tersebut. Dia akan berusaha untuk menghilangkan bisikan tersebut. Tetapi kalau imannya lemah, maka bisikan tersebut akan diserap, dicerna, dipikir, dipahami, kemudian dilakukan. Nah, untuk bilang misalnya. Yakni dhaka wal iman al-khalis, yaitu iman yang murni. Lianna syaitan ma'yulki mislahadil wasawis fi qalbin kharbin. Karena syaitan tidaklah melemparkan, tidaklah membisikkan dengan bisikan seperti bisikan-bisikan ini pada hati yang rusak. Jadi kalau hati sudah rusak, setan tidak pernah membisik-bisiki, karena sudah rusak, ditinggalkan. Seperti apa? Sesuatu barang yang sudah rusak, kita pun meninggalkannya. Ini setan juga gitu, sudah tahu hati seseorang ini rusak, maka ditinggalkan, tidak diperhatikan, tidak dijaga. Berbeda dengan hati seorang muslim yang masih bagus, masih bersih. Ini hati seperti ini akan diintai sama setan. Setan terus-menerus mengintai kapan bisa dikasih bisikan-bisikan agar rusak hati ini. Fikol bin fihisak, pada hati-hati yang di dalamnya ada keraguan-keraguan, ini setan tidak memberi bisikan-bisikan karena sudah ragu-ragu, sudah rusak, ditinggalkan. Jadi artinya orang-orang kafir ini sudah rusak, ya, tidak usah dikasih bisikan, sudah mereka sudah melakukan kemungkaran. Tanpa dibisiki setan, mereka sudah berbuat maksiat-maksiat, melakukan zina, melakukan judi, minum-minuman keras, berkhianat, menipu, mendolimi orang. Ini orang-orang kafir, berbeda dengan orang muslim. Kan hatinya masih bagus, ini diingkar terus. Bagaimana biar rusak hatinya? Nah, ini kalian jangan ikut-ikutan setan ya. Ketika kelihatan temannya sudah bagus, sudah perilakunya baik, jangan dibujuk-bujuk, jangan diajak-ajak untuk bermaksiat. Ketika temannya rajin murojaah, dibisik-bisiki, udah gak ada aminnya, gak ada usahanya, gak usah murojaah, yang ngobrol. Nah, ini berarti kalian ikut-ikutan setan. Setan yang bisik-bisik ini merusak hati yang baik. Nah, ini kalian malah ikut-ikutan. Nah, udah gak usah nganu, bangun malam, bang, sudah gak bakal ada yang melihat, ya tidur sini aja. Nah, ini kalau kalian seperti ini berarti kalian ikut-ikutan setan. Padahal Allah Ta'ala wala tattabi'u khutwati syaitan, Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innama yatasallatu syaitan adanallah minhu ala qalbin mu'min khalisin yufsidahu. Sesungguhnya syaitan akan berusaha menguasai, ingin sekali untuk merusak hati seorang mukmin yang murni. A'adallahu minhu. Semoga Allah melindungi kita dari setan. Liyufsidahu. Tujuannya setan menguasai hati-hati seorang mukmin agar hati mukmin tersebut rusak. Karena setan tidak senang kalau ada seorang mukmin yang bertakwa, yang taat, yang saleh. Dia sukanya mukmin tersebut berbuat kemaksiatan, bahkan jadi kufur, yang dibilang mindalik. Walamma qila li Ibnu Abbas aw Ibnu Mas'ud, di saat dikatakan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, innal yahuda idza dakhalu fi sholati la yuwaswasuna. Ada orang yang mengatakan kepada Abdul bin Abbas atau kepada Abdul bin Mas'ud, sesungguhnya orang-orang Yahudi di saat mereka sholat, mereka tidak pernah dapat bisikan-bisikan. Kita terasa ya, ketika sholat kita ingat, aduh, tadi jemuranku sudah tak ambil atau belum ya? Ini mendung. Padahal dalam sholat ini ada bisikan-bisikan seperti itu. Atau, aduh, ini tadi aku jemur bantal belum tak masukkan, nanti khawatir kena hujan. Ini juga bisikan setan untuk merusak sholat kita. Tapi orang-orang Yahudi, mereka merasa tidak dapat bisikan-bisikan. Qala, maka Abdullah bin Abbas atau Abdul bin Mas'ud, mereka mengatakan, wa ma yasna'u syaitan bi qalbin kharabin. Syaitan tidaklah bekerja di dalam hati yang rusak. Jadi syaitan tidaklah memperhatikan hati-hati yang rusak. Karena orang-orang Yahudi hatinya sudah rusak, maka syaitan pun tidak memberi bisikan-bisikan. Tidak merusak, tidak ingin memberi was-was kepada mereka. Karena orang-orang Yahudi, fal yahud kufar ulukum kharbatun, orang-orang Yahudi adalah orang-orang kafir. Hati-hati mereka hati yang rusak. Fal syaitanu la yuwaswisu lahum inda sholatihim. Syaitan tidaklah memberi bisikan-bisikan kepada mereka di saat mereka sholat. Nafatilah min asasihah. Karena sholat mereka sholat yang batil, sholat yang salah dari awalnya. Karena mereka tidak mau beriman pada Rasulullah, sehingga percuma sholat mereka. Karena mereka tidak mau mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang mereka amalkan sirna, tidak ada manfaatnya. Asyaitan yuwaswisu lil muslim alladhi sholatuhu sahihatun maqbulatun. Syaitan akan memberi bisikan-bisikan kepada seorang muslim yang sholatnya bagus dan sholatnya yang diterima. Liusidau, agar rusak sholat tersebut. Jadi kita sudah awalnya sudah khusyuk, sudah tuma'ninah, sudah tenang, ternyata di saat rukuk ingat sesuatu, ingat, aduh, ini tadi jajanku belum tak masukkan lemari, nanti tahu-tahu diambil kesimpulan. Ini bisikan-bisikan, bermacam-macam bisikan ada pada seorang muslim yang bisa dia sholat. Yahtilil mu'min sarihul iman, yufsida hadal iman as-sari. Syaitan akan mendatangi seorang mukmin yang imannya kuat, yang imannya menancap. Tujuannya setan mendatangi apa? Untuk merusak iman yang kuat ini. Bukan untuk apa? Untuk sholat. Jadi pernah kita dengar ya, ada seorang dokter lulusan Al-Azhar, dia mengatakan, kalau saya senang iblis ikut sholat. Padahal iblis bukan ikut sholat, tapi untuk merusak sholatnya seorang muslim, ingin membubarkan sholatnya seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kita cukupkan dia, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.